Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih tentang perkara-perkara yang membinasakan. Dalam hal ini kita membahas kitab ketergelinciran di dalam kalam. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah al-alafatus sadisah. Ketergelinciran yang keenam adalah sukhriya wal istiza, memperolok-olok dan mengejek. Wa makna sukhriya, makna sukhriya adalah ihtiqar wal istihana, merendahkan dan meremehkan. Iya. Wattanbih ala al-uyub wa naqais ala wajhi yadhaq minhu, dan mengingatkan tentang aib-aib orang lain dan kekurangan orang-orang lain dengan cara mentertawakan dari aib-aib dan kekurangan tadi. Itu namanya sukhriyah. Iya, sukhriya atau istihza, memperolok-olok atau mengejek, di mana di sana ada unsur yang pertama ihtiqar, merendahkan orang lain. Wal istihana, adanya meremehkan orang lain. Yang ketiga adanya menyebut-nyebut aib, aib dan kekurangan-kekurangan dengan cara mentertawakannya. Waqad yakunu dhalika bil muhakah fil fi'lil wal qawl. Terkadang cara memperolok itu dengan cara muhakat fil fi'l, yaitu dengan gerakan dan ucapan, dengan perbuatan dan ucapan. Ya maklumlah antum bagaimana mengejek dengan tingkah laku perbuatan. Naam. Dengan biasanya kalau anak kecil menjulur-julurkan lidahnya, iya, wah wah wah, atau dengan menarik pipinya, atau dengan pelototan mata, atau dengan iya isyarat-isyarat. Waqad yakunu bi isyara wal ima, terkadang juga dengan isyarat, dengan tanda-tanda isyarat-isyarat yang itu menunjukkan apa, memperolok-olok. Antum tahulah sendiri gimana. Anda enggak mau mencontohkan, nanti diikuti. Ada cara-cara dengan isyarat yang itu adalah memperolok-olok. Ya, dengan cara isyarat atau tanda-tanda yang itu menunjukkan memperolok-olok. Wa qulu dzalika mamnu'un minhu syar'. Wa radda an-nahyu 'anhu fil kitab was sunnah. Semuanya itu ya terlarang, dilarang oleh syariat, dan telah datang larangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan memperolok-olok ini bisa jatuh kepada kufur. Ya seperti kejadian apa? Ketika ada orang-orang munafik yang mereka bercanda-bercanda, kemudian memperolok-olok Nabi dan para sahabat. Iya. Maka terjatuh kepada kekufuran. Al-muhim di sini mengolok-olok dan istihza adalah sifat-sifat dari orang-orang munafik. Yang termasuk sifat-sifat daripada orang munafik yang suka memperolok. Seperti misalnya disebutkan dalam ayat, ketika orang-orang beriman, dia berinfak sedikit, ya infaknya sedikit. Ketika berinfak banyak, dikatakan, ya ingin dilihat. Itu sama saja juga termasuk memperolok-olok, mengijik. Itulah sifat orang munafik seperti itu memang. Melihat celak sedikit dari orang lain, maka dia sebutkan kekurangan-kekurangan itu, kemudian tertawakan. Maka kaum muslimin, seorang muslim tidak sepatutnya dia memiliki sifat-sifat ahlun nifaq yang suka ngeledek, yang suka menghina, dan yang lain-lainnya. Dan ini dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-afatus sabi'ah, ketelunjiran yang ke-9 adalah ifsya'us syirr wa ikhlaful wa'd wal kadhib fil qawl wal yamin, menyebarkan rahasia dan juga menyelisihi janji dan juga dusta di dalam berucap dan di dalam bersumpah. Wa kullu dzalika manhiyun anhu, semuanya ini terlarang. Dan sudah kita sebutkan pula, ini juga termasuk tanda-tanda ahlun nifaq. Iya, idza qala kadzdzaba wa idza tu'mina khana. Naam. Wa idza wa'ada ikhlafa. Naam. Wa idza khasama qadar. Termasuk sifat-sifat orang munafik, menyebarkan rahasia. Ini rahasia ya, jangan dikasih tahu orang lain. Ya, siap. Ini rahasia. Terus dia ngomong kepada temannya, "Eh, ini rahasia ya. Jangan ada yang tahu ya. Ini rahasia loh." Padahal dia udah diamanati, jangan disebar. Iya, dia justru ngomong, berbicara kepada orang lain, "Ini rahasia ya, jangan disebar. Antum aja yang tahu." Padahal dia udah diamanati untuk jangan menyebar, justru disebarkan. Nah, ini adalah sifat-sifat orang munafik. Iya. Dan juga menyelisih janji, selalu menyelisih janji. Dan dusta di dalam berucap dan di dalam sumpah. Semuanya ini terlarang. Illa kecuali ma rakhasa fihi minal kadzib li zaujatih wa fil harbi fa inna dzalika yubah. Kecuali perkara-perkara yang mendapat keringanan rukhsah di dalamnya untuk berdusta, seperti kepada istrinya, seperti di dalam berperang, dan ini diperbolehkan. Kalau di dalam perang, seperti misalnya, masa di perang harus jujur. Ketika tertangkap, gimana pasukan kamu? Masa jujur? Ya jujur habis teman-temannya dibunuh. Oh, di sebelah sana, nanti akan ada diserang dari sana. Ya berbohong. Ya jangan, masa ketika perang harus jujur. Karena perang itu al-khida', tipu daya. Boleh berbohong ketika bertempur. Kalau untuk istri jangan di sini ya. Karena banyak santri nanti disalahgunakan. Ini khusus kajiannya aba-aba ini. Yang jelas di sana ada dusta, diperbolehkan ya kepada istri. Nanti ada dicontohkan di sini, insyaallah. Wadhabituhu tentunya aturannya bolehnya berdusta itu anna kullu maqsudin mahmud la yumkin tawasul ilaihi illa bil kadhib. Bahwasanya semua tujuan yang terpuji tidak mungkin tercapai kepada perkara yang terpuji tadi kecuali dengan dusta. Nah, kecuali dengan cara yang dusta. Fa huwa fihi mubah. Maka di dalamnya diperbolehkan. In kana dzalika maqsud mubahan. Kalau tentunya hal tersebut tujuannya diperbolehkan. Wa in kana al-maqsud wajib fa huwa wajib. Dan jika tujuannya wajib, maka dia wajib. Ya tadi seperti berperang. Dalam keadaan berperang, dia ditangkap oleh musuh, maka dia wajib merahasiakan apa? Merahasiakan rahasia-rahasia kekuatan ya, teman kita. Nah, wajib dia berdusta. Kalau seperti itu. Nah. Iya. Wayan bagi ayah tarija'anil kadzib mahma amkan, tentunya sepatutnya untuk menjaga dari dusta sebisa mungkin. Misalnya termasuk dusta anak kita misalnya minta beli itu, beli permen. Jangan, permen itu enggak enak. Iya. Ini bohong. Padahal ayahnya, abinya, uminya dulu juga pernah suka permen. Tapi karena untuk agar si anak ini tidak makan permen, jangan, permen itu enggak enak. Coba kalau kedengaran yang jualan bagaimana? Bisa dimarahin, berantem. Nah, maka di sana sebisa mungkin untuk tidak berdusta. Ya bisa katakan, ntar beli yang lain saja. Ini dengan cara arid. Dengan cara aridoh. Memalingkan dari sesuatu yang jelek kepada yang lebih baik. Dan nanti kita cari makanan yang lain aja yang lebih enak. Begitu ya, kita katakan yang lebih enak. Seperti itu. Atau termasuk dusta. Enggak punya uang, padahal ada uangnya. Ya, itu termasuk dusta. Kalau kita katakan, Abi enggak punya uang untuk beli permen. Nah, memang ada sedikit dusta. Ya, tapi benar enggak? Jujur enggak? Jujur. Abi enggak punya uang untuk beli permen. Untuk dede. Adanya buat apa? Buat belanja, buat ini. Tapi kan kita enggak ngomong ke anak kecil, enggak ngerti. Nah, tapi sebisa mungkin kita mencegah dari dusta. Nah, watubahul al-ma'arid boleh al-aridah. Aridah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Uqasah bin Mison diceritakan oleh Nabi, ya orang yang dia termasuk ahlul jannah tidak dihisap dan tidak disiksa. Kemudian Ukasa minta, ya Rasulullah doakan aku termasuk mereka, ya sekian 70,000 masuk jannah tanpa hisap, tanpa azab. Kemudian Ukasa meminta, iya, dan diodokan anta minhum, kamu termasuk mereka. Kemudian ada orang lain yang berdiri, ya Rasulullah, seperti itu. Tapi kata Rasulullah, nah ini bentuk-bentuk aridah. Iya, kamu telah didahului oleh Ukasah. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam inna fil ma'arid al-manduha anil kadzib. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-mu'arid memalingkan dari yang satu, atau di dalam kamus itu disebutkan siasah, ya, mensiasati, ya, dari satu perkara yang na'am, yang tidak diinginkan kepada sesuatu yang lain yang lebih baik. Lil manduha anil kadhib, lebih disukai atau lebih terpuji dibandingkan dusta, tapi sayangnya hadisnya dhaif. 6. Dan yang sahih adalah mauquf, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, hadisnya mauquf, artinya sampai kepada sahabah. Wa innama tasluhul mu'arid indal haja ilaiha, tentunya melakukan perkara ini juga, al-mu'arid ini juga, ketika dibutuhkan, ketika diperlukan. Fa amma ma'al ghairu haja fa makruha li'annaha tushbihul kadhib. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, keperluan, maka dibenci. Kenapa? Karena itu mirip dusta. Misalnya antum, iya, dengan teman antum. Ini siapa? Ini saudara saya. Yang namanya saudara, keumumannya maknanya apa? Maksudnya saudara sekandung kan gitu. Ini saudara saya. Padahal pertanyaannya, ini saudara kamu? Maksudnya saudara satu nasab. Antum jawab, ini saudara saya. Maksud antum saudara semuslim. Dusta enggak? Mirip dusta. Ya kan? Mirip dusta. Seperti itu. Maka kalau tidak diperlukan, tidak ada hajah keperluan, maka itu dibenci. Ya, itu dibenci. Tapi kalau diperlukan, misalnya ada terdesak, dia teman kita misalnya, kalau bukan saudara kita, dia misalnya diciduk atau ditangkap karena kita punya kekuatan, itu saudara saya gitu. Naam. Itu anak saya, maksudnya anak dari saudara saya. Bisa kan begitu, seperti itu. Naam. Itu namanya mu'arid. Wa min al-mu'arid, di antara contoh penggunaan mu'aridah, ma ruwayna an Abdillahi bin Rawahah radhiyallahu an annahu asaba jariyatun lah fa alimat imra'atuhu fa akhadha safrah thumma atat fawafaqathu, na'am, qad qama anha, faqalat afa'altaha, faqala ma fa'altu shay'an, qalat lataqra'an al-Qur'an awla, na'am, bi'ajnika biha. Faqala radiyallahu an wa fina rasulullah yatlu kitabahu idan syaqqa ma'rufun minal fajri syati' yabitu yujafi janbahu an firashihi wa idha istaqallat bil kafirin al madaji' arana al huda ba'da al ama faqulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'. Nah, ini apa tentang masalah keluarga. Tapi kita jelaskan di sini. Sesungguhnya Abdullah bin Rawaha ashabat jariyah lah. Artinya bergaul dengan budak perempuannya, dan itu halal. Akan tetapi istrinya mengetahuinya, maka cepat-cepat dia mengambil safrah. Safrah itu sebuah siter, penutup. Kemudian istrinya pun datang, berdiri di hadapannya, tetapi Abdullah bin Ra sudah lebih dahulu berdiri. Kemudian kata istrinya, kamu melakukannya terhadapnya? Kata dia, aku tidak melakukan apa-apa. Maka letakkan Al-Quran. Kalau begitu coba baca Al-Quran. Atau la'ajidannaka biha. Atau aku menduga kamu melakukannya padanya. Maka beliau pun membawakan bait syair. Dulu di tengah-tengah kami ada Rasulullah membacakan kitabullah. Maka ketika telah syaqqa ma'rufan, telah ada sesuatu yang diketahui muncul dari fajar yang terbit. Yabitu yujafa janbahu. Iya. Kemudian dia tinggal, ya, yujafi janbahu anfirasihi. Dia berdiri dari sisinya, dari tempat tidurnya. Maka ketika berat terhadap orang-orang kafir dari tempat tidur. Dan kami pun melihat petunjuk setelah tidak mengetahuinya. Maka hati-hati kami mengetahui bahwasannya apa yang dikatakan telah terjadi. Maksudnya bait syair yang menunjukkan untuk menutupi perbuatan beliau ketika menjaga agar istrinya tidak cemburu. Karena orang yang junub kan gak boleh baca Quran, tapi beralasan dengan membacakan bait-bait syair ini agar istrinya memahami bahwasanya dia tidak melakukan hal itu. Begitu. Qalat, maka kata istrinya, amantu billah wa kadzabat basri, aku beriman kepada Allah dan telah dusta penglihatanku. Akhirnya enggak marah, enggak cemburu. Wa kana na khaidatu li baqala lil jariyah, dan contohnya lagi inna khaid, ketika beliau berkata kepada jariyahnya, kalau dicari, ya, kalau idza tuliba qala lil jariyah, kalau dia dicari-cari, maka dia mengatakan kepada budaknya, qulilahum, kamu katakan kepada mereka yang mencari-cari Imam Nakhai, carilah oleh kalian Imam Nakhai itu di masjid. Enggak mengatakan, oh enggak ada. Iya. Oh enggak ada. Padahal ada di rumah. Ketika dicari-cari, assalamualaikum, ada Imam Nakhai? Enggak ada, kan bohong. Itu kan dusta, ya kan? Maksudnya tidak mau diganggu, nanti cari Imam Nakhai nanti di masjid. Dusta enggak? Tidak dusta, itu namanya mu'arid. Demikian wallahu a'lam bishawab, nanti kita akan lanjutkan tentang ketergelinciran yang lain. Tafadhalu, barakallahu fikum.